Bersama terbang serindik tuan dengan ketiri, singgah di kayu, di rumpun kayu, kasih meniti tuan basah tak jadi, walau bertahun rindu menanggung rindu. Hatiku yang resah ku bawa berdendang, memujuk diri di jeling tidak sepantun berdendang, dengarlah asmara.